Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Bama yata'illah wa rasulullah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mulafaz Al-Fikhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terlalu kita telah membahas bab fi syurut sihhatid da'wah, bab tentang syarat-syarat sahnya tuduhan. Itu diantaranya yaitu tuduhan tidak ada sah kecuali dengan rinci, dengan tuduhan dengan rinci. Kemudian juga tidak sah juga tuduhan tersebut kecuali dengan data-data dari si penuduh. Ada data-datanya yang lengkap, yang jelas. Kemudian juga harus si penuntut harus menuntutnya dengan jelas. Yusriho, ya. Tuntutan yang jelas, bukan hanya kalimat berita, ya, tapi benar-benar dia kalimat yang menuntutnya. Kalau hanya seseorang misalnya, saya mempunyai hak uang 1 juta ada pada si A, ini bukan kalimat tuntutan, ini kalimat berita. Namun dia harus apa? Soroha, harus tegas. Aku menuntut dia untuk melunasi hutang 1 juta. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian qala Syekh Abdullah Ta'ala, wa yustaratu li sihhati da'wah in fika kiha amma yukazibuha. Kemudian disyaratkan sahnya tuntutan, yaitu tuntutan tersebut lepas dari perkara-perkara yang didustakan. Wala tasihhu da'wa 'ala insanin annahu qatala aw syaraka mundu 20 sanah wa sinnuhu aqallu min dzalik. Maka tidak sah tuduhan kepada seseorang, misalnya dahulu dia pernah mencuri, dulu dia pernah membunuh, sejak 20 tahun yang lalu. Ya, ada orang dituduh dia membunuh atau mencuri sejak 20 tahun yang lalu. Sedangkan si orang yang tertuduh tersebut adalah usianya belum mencapai 20. Usianya belum mencapai 20, maka tuduhannya tuduhan yang kosong, ya. Tuduhan yang bisa didustakan, enggak mungkin. Dia umurnya 19 misalnya. Apakah bayi kemudian? Enggak mungkin, ya kan? Ini sesuatu yang bisa didustakan, tuduhan tersebut. Karena hisa yukadzibuha, karena kenyataan itu bisa didustakan, ya kan? seorang dituduh mencuri pada 20 tahun yang lalu, sedangkan usianya baru 19 misalnya. Maka sesuatu yang menselisihi kenyataan. Kemudian poin berikutnya, wa'in jaha akdabe'in o ijaratin usturita lisihat jidakwa zakara suruh tal'agdi. Dan jika seseorang ini menuntut suatu akad jual beli atau sewa menyewa, maka disyaratkan sahnya tuntutan tersebut dia harus menyebutkan syarat-syarat akadnya jual beli tersebut atau sewa menyewa tersebutnya. Di anal insana yakhtalifuna fi syurut, karena manusia berbeda di dalam mengadakan syarat-syarat ya. Syarat jual beli misalnya atau syarat sewa menyewa berbeda-beda manusia, maka harus disebutkan syarat-syarat akad jual belinya atau akad sewa menyewanya. Bakat layakunu zalikal akdu sahihan indal qadi, dan bisa jadi akad tersebut tidak dianggap sah bagi si hakim ya kan. Mungkin orang tersebut menganggap sah, namun di sisi hakim, bagi hakim ini syarat yang tidak sah, sehingga apa? Dia harus menyebutkan syarat-syarat akad atau jual beli atau sewa menyewa atau yang lainnya. Kemudian paling berikutnya, wa in idda'a ilsa wala buddha man zakara sababuhu wa sababahu lina asbab al-irsi tahtalifu wala buddha min ta'yini sabab. Dan jika dia menuntut suatu harta waris, maka dia harus menyebutkan sebab-sebab dia mendapatkan harta waris ya. Karena sebab-sebab harta waris ini berbeda-beda ya. Bisa karena keturunan, atau bisa karena hubungan pernikahan, atau mungkin bisa karena sebab dia membebaskan seorang budak. Maka dia harus menyebutkan, menentukan sebab-sebab dia mendapatkan harta waris tersebut. Kemudian yang berikutnya, wa yu'tabaru lisihati da'wa ta'yinul mudda'i bihi in kana hadiran fil majlis aw il balad. Ini yazul al-lubsi wa in kana al-mudda'i bihi ghaiban fala budda min sifati an yasiha bihi al-muslim as-salam bi ayat kurama mudai ayat ditahu min sifati kemudian poin berikutnya ya, sesuatu yang teranggap sah tuntutannya, yaitu dia harus menunjuk si penuntut harus menunjuk barang, apakah itu ada di hadapannya atau di majelisnya atau di suatu negeri ya kan. Untuk apa? Untuk menghilangkan kerancuan. Dan jika si penuduh tersebut menuduh seseorang yang dia tidak ada, orangnya gaib, kemudian dituntut, maka dia harus apa? Dia harus bisa mengemukakan sifat-sifatnya. Ya, sepertinya seperti orangnya ya kan, sifat-sifatnya, ciri-cirinya, sehingga bisa apa? Sehingga bisa sah diterima tuntutan tersebut. Yaitu adalah dia menyebutkan apa-apa yang bisa ditunjukkan dengan ciri-ciri, apakah itu barang misalnya seperti jumlahnya atau mungkin tipenya, jumlahnya berapa, harganya berapa, atau jenisnya atau mereknya ya, atau nama barang tersebut ya. Ini kalau seseorang menuntut suatu barang. Agar jelas barang tersebut. Terlebih-lebih barang tersebut memang tidak bisa dihadirkan di dalam persidangan. Maka dia harus bisa merinci tentang barang-barang yang dituntut tersebut. Oh, barangnya ini, namanya ini, mereknya ini, jenisnya ini, tipenya ini, jumlah harganya sekian. Qala ma'alaih hamidullah ta'ala wa yastaratu isyahatil bayinati adalatuha. Dan disyaratkan sahnya bayinah atau bukti atau saksi, yaitu saksi yang adil. Saksi yang adil. Dikali ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala di dalam surat At-Talaq ayat 2. Wa asyhidu dzawai adli minkum, dan persaksikanlah orang yang adil di antara kalian. Dan adalah dia mengadakan persaksian, yaitu orang yang adil di antara kalian. Wa qali ta'ala dan juga firman Allah ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Miman tarudaina minasyuhada. Yaitu saksi-saksi yang kalian ridai, kalian senangi ada orang-orang yang menjadi saksi tersebut. Kalian cocoki. Wa qali ta'ala juga firman Allah ta'ala dan surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang berita kepada kalian, yaitu berita seorang fasik, berita dari seorang yang fasik, maka adalah kalian cross check berita tersebut. Wassalamu'alaikum fuqaha'u rahimahullah. Para ahli fikih berselisih pendapat. Hala budda min adalat al-bayyinati zahiran wa batinan aw takfi al-adalatu zahiran. Apakah diwajibkan saksi tersebut seorang yang adil, baik itu secara zahir maupun batin, atau hanya keadilan tersebut hanya zahir saja, perkara-perkara yang nampak saja bukan batinnya, ala atau lain? Maka ada dua pendapat. Ar-rajihu minhuma i'tibaru adalati zahiran. Dan yang kuat dari dua pendapat tersebut adalah bahwasanya penilaian adil itu adalah secara zahir saja, Dikali sallallahu alaihi wasallam as-sadatul a'rabi sebagaimana liqabuli sallallahu alaihi wasallam sahadatul a'rabi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima persaksian seorang Arab Badui. Walikalihi Umar radhiyallahu anhu al-muslimuna udulun, dan juga perkataan Umar radhiyallahu anhu biasanya orang muslim, orang-orang muslim itu adalah orang-orang yang adil. Kemudian kali berikutnya wayahkumul qadhi bil bayyinatil adalata malam ya'lam khilafuha malam yu'lam semalam yam khilafuha fan alima khilafa ma syahidat bihi lam yujiz lahul hukmu biha. Dan seorang hakim hendaklah dia menghukumi atau memvonis berdasarkan saksi-saksi yang adil selama tidak diketahui perkara-perkara yang menselisih dari keadilannya ya. Dan jika diketahui bahwasanya saksi-saksi tersebut ternyata tidak adil ya. Diketahui bahwasanya ternyata tidak demikian kesaksiannya, maka tidak boleh seorang hakim untuk menghukumi dengan saksi-saksi yang tidak adil. Kemudian poin berikutnya wa man jahala al-qadhi 'adalatuhu min ash-shuhud sa'ala anhu mimman lahu bihi khubrah bi batinihi bi suhbatin aw mu'amalatin aw jiwarin. Dan seorang qadhi jika dia belum mengetahui apakah saksi-saksi tersebut orang adil atau tidak, maka adalah seorang hakim menanyakan tentang hal ihwal para saksi-saksi tersebut sehingga dia bisa mengenal keberadaannya para saksi tersebut, apakah dengan pertemanan atau melalui pertemanan atau dengan bermuamalah ya, pergaulan yang berhubungan dengan harta atau dengan ketetanggaan. Karena dengan pertemanan atau mungkin dengan pergaulan yang berhubungan dengan benda atau harta atau mungkin bertetangga, maka seseorang akan diketahui orang tersebut adil atau tidak. Kala Umar radhiyallahu anhu li rajulin zaka rajulan indahu. Telah berkata Umar kepada seseorang yang mentazkiyah, kepada seseorang yang merekomendasi seseorang di sisi Umar bahwasanya orang tersebut orang yang adil ya, direkomendasi oleh seseorang. Anta jaruhu, maka ditanya Umar. Umar menanya orang yang merekomendasi saksi tersebut. Anta jaruhu, apakah engkau tetangga dia? Apakah engkau tetangganya? Qala, maka orang yang merekomendasi tersebut menjawab, tidak. Aku belum pernah bertetangga dengan dia. Qala sahabatuhu fi safari alladhi tadharu fihi jawahir rijal. Kemudian Umar juga bertanya, apakah engkau sudah pernah berteman dengan dia di dalam safar, sehingga di dalam safar tersebut tersingkap kepribadiannya atau kepribadian ya laki-laki ya kan, biasa kalau safar ya akan terlihat aslinya. Kala maka orang tersebut, orang yang merekomendasi tersebut mengatakan tidak, belum, tidak, aku tidak pernah bersahabat dengan dirinya. Kala amil tahu bidinar wal dirham, kala lah, maka Umar bertanya lagi, apakah engkau pernah mempekerjakan dia, bermuamalah dengan dia dengan dinar atau dirham, mungkin jual beli ya kan, atau sewa menyewa, atau menitipkan suatu barang, menitipkan uang atau yang sebagainya. Qala la, maka orang tersebut menjawab tidak, aku belum pernah ya, bermuamalah dengan dirinya. Qala lasta ta'rifuhu, maka Umar berkata berarti engkau tidak mengenal dia. Berarti apa? Rekomendasinya batal. Dia hanya apa? Ya, rekomendasinya batal karena apa? Dia tidak tahu hakikat orang tersebut ya kan. Belum pernah bergaul, belum pernah bertetangga, belum pernah berteman. Maka tentunya orang yang bisa merekomendasi apakah saksi tersebut adil atau tidak, tentunya orang-orang yang pernah berteman atau bertetangga atau bergaul. Kemudian selanjutnya, wa'in ta'aradat jarahu wa ta'diru bi syahid qutimal jarhu, dan jika di sana ada kontradiksi, seseorang menjadi saksi itu ada kritikan namun juga ada pujian. Ada seorang saksi, ada yang kritik, ada yang memuji ya kan. Oh, orangnya seperti itu jadikan saksi misalnya. Orangnya begini begini begini. Yang lainnya, oh, enggak itu orangnya baik itu. Orangnya baik begini begini begini. Maka yang dikedepankan apakah kritikan atau pujian? Qutimal jarhu, maka dikedepankan kritikan. Di anna jariha ma'ahu ziyadatu ilmin rufiyat ala musyaki, karena orang yang mengkritik tentunya dia mempunyai ilmu tambahan ya kan, yang tidak diketahui oleh orang yang memuji ya kan. Ya, setahu saya bagus orangnya itu, kamu gak tahu sisinya ini, sisinya ini, sisinya ini. Berarti apa? Orang yang mengkritik berapa? Berarti lebih tahu daripada orang yang memuji. Wajarihu yuhbiru an amrin batin, orang yang mengkritik tentunya apa? Akan mengkabarkan perkara-perkara batin yang tidak diketahui oleh orang yang memuji ya kan. Oh, tahu benar. Tahu benar siapa dia, saya tangganya, saya pernah bergaul dengan dia. Begini, begini, begini. Berarti apa? Dia mengetahui perkara-perkara batin. Wal muzaki yuhbiru an amrin zahir faqat, sedangkan orang yang memuji tentunya akan mengabarkan perkara-perkara yang nampak saja. Zahir yang nampak saja. Wal jarihu musbitun wal muzaki nafin, maka orang yang pengkritik, si pengkritik tentunya dia itu apa? Musbitun, seorang yang menetapkan, ya kan? Menetapkan apa? Menetapkan kritikan, dia tahu betul, ya kan? Wal muzaki nafin, sedangkan orang yang memuji, orang yang alfa, enggak tahu, tahunnya bagus, ya kan? Berarti apa? Dia enggak tahu. Wal musbitu muqaddamun ala nafi, sehingga orang yang menetapkan ini didahulukan daripada orang yang alfa, orang yang tidak tahu, ya. Misalnya saja, ya kan, ada orang ketangkap, ya, satu mencuri, kemudian ada seorang saksi, ya kan, saksinya misalnya, oh dia itu, nah, kan nggak tahu ini siapa ini saksinya, ini orang adil atau tidak, ya kan. Maka tentunya apa? Tentunya dilihat, ya, kalau atau yang tidak tahu siapa saksinya, maka dilihat komentar terhadap saksi tersebut. Oh iya, ada yang menguji, ada yang mengkritik. Pantesan. Oh dia orang baik. Kemudian ada orang, wah kalau dia jadi saksi nanti membela temannya. Temannya pencuri, dia juga pernah mencuri juga misalnya. Kadang mencuri. Nah, ini berarti apa? Ada yang mengkritik, ya. Maka orang yang kritik ini lebih tahu daripada orang yang memuji. Maka dijauhkan kritikan daripada pujian. Dan berikutnya, wa ta'dil khasmi yubayyinati wahdahu. Al-tasdiquhu laha ta'dilun li'anna al-ba'sa an adalatiha lihaqihi. Saksi yang direkomendasi atau dipuji oleh pihak lawan secara individu, atau saksi tersebut dibenarkan persaksian tersebut oleh pihak lawan, maka berarti apa? Mereka berarti ini menunjukkan adilnya saksi tersebut, ya. Misalnya ada saksi, ya kan, saksi si penuntut misalnya, ada penuntut gini-gini, orang itu begini-gini, kemudian ada saksinya, ya kan, oh benar dia itu gini-gini saksinya, saya menyaksikan gini-gini. Kalau saksi ini dibenarkan oleh orang yang tertuduh, atau saksi ini dipuji oleh yang tertuduh, maka berarti apa? Saksi ini adalah seorang yang adil. Contoh ini, ya. Contoh poin. Kalau saksi ini sampai dibenarkan, dipuji oleh pihak lawan, misalnya si tertuduh, berarti apa? Saksi ini benar-benar orang adil, ya. Karena mencari bukti saksi ini tentunya apa? Haknya pihak lawan, ya. mencari bukti persaksian adil bagi saksi tersebut adalah apa? Haknya pihak lawan. Biasanya apa? Biasanya kalau lawan itu menjatuhkan, bukan memuji, ya kan? Tapi ini kalau memuji, ya berarti apa? Berarti dia setuju dengan persaksian orang tersebut. Padahal lawannya, ya. Biasanya kalau lawan itu menjatuhkan, bukan memuji. Berarti kalau memuji, berarti apa? Saksinya tersebut seorang yang adil. Li anna iqraruhu bi adalatil bayyinati iqrarun bima yujibul haq alaihi li khasmihi fa yakhadhu bi iqrarihi. Karena pengakuan bahwasanya saksi tersebut adil, inilah suatu apa? Suatu yang telah diakui, dan pengakuan tersebut akan apa? Mewajibkan ditetapkannya bahwa dia itu atau saksi tersebut orang adil, yaitu dari pihak lawan, ya kan? Sehingga ditetapkan. Sehingga apa? Diterima persaksian atau pengakuan saksi adil dari pihak lawan. Dan berikutnya, wa'idha alimal qadhi adalatal bayyinati hakama biha. Dan apabila seorang hakim ini mengetahui benarnya saksi, benarnya bukti, maka seorang hakim memutuskan hukum dengan bukti atau saksi tersebut. Walam yahtaju ila tazkiyati, dan tidak butuh dengan apa? Dengan pujian. Kenapa? Karena bukti saksi telah jelas, ya kan, keadilannya. Maka tidak perlu apa? Tidak perlu membutuhkan pujian-pujian yang dihadapkan kepada saksi. Bahkan kalau alima adamul adalatiha, begitu juga kalau namun kalau seorang hakim mengetahui bahwa saksi tersebut tidak adil, namun kalau seorang saksi tersebut mengetahui bahwa saksi tersebut tidak adil, lam yahkum biha, maka hakim tidak boleh memutuskan perkaranya dengan saksi yang tidak adil. Wa in zaba fi syuhud sa'alahum kaifa tahmil syahadah wa aina tahmiluha. Dan jika seorang hakim ragu, ya kan, terhadap para saksi, ya, gimana ini persaksiannya, meragukan apakah persaksinya benar atau salah, maka seorang qadhi harus menanya bagaimana dia menyaksikan, di mana dia bisa menyaksikan tersebut. Ditanya, ya kan, bagaimana kamu bisa menyaksikan, gimana kamu menyaksikan, ya kan? Ditanya. Kalau memang si hakim ragu terhadap para saksi-saksi tersebut. Kala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa dzalika wajibun alaihi mata adila anhu asimun ajarun fil hukmi wa syahida rajulani inda Ali radhiyallahu anhu. Dan yang demikian, seorang hakim wajib menghukum akan ulang dan sebenarnya menjadi kewajiban seorang hakim ya. Dia tentunya akan berdosa dan seorang hakim akan berlaku tidak adil jika dia mengadili perkara-perkara yang tidak berdasarkan saksi-saksi yang adil. Wa sayyida rajulani inda Ali radhiyallahu anhu ala rajulin annahu syarata wa syarika fastarhaba minhuma fa'amarahuma biqat'i yadihi farahaba. Dahulu ada dua seorang saksi menghadap kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, berarti Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang khalifah ya kan. Ada seorang dua orang menghadap kepada Ali bin Abi Thalib melaporkan atau menuduh bahwasanya seseorang telah mencuri. Maka Ali ragu dengan kedua orang yang menuduh tersebut. Kedua orang saksi tersebut, Ali meragukan kedua saksi tersebut. Kayaknya ini orang ini ya, apa, hanya dibuat-buat saja ini. Biar orang tersebut dituduh mencuri kemudian dipotong tangan, ya kan. Kelihatan gerak-geriknya, ya, meragukannya, dua orang menuduh seseorang mencuri. Fa'amarahuma biqat yadihi, yadihi. Maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan kedua orang tersebut dipotong tangannya. Fahroda, maka kedua saksi tersebut lari, kabur. Ya, ternyata benar ya kan? Benar, dirasat Ali bin Abi Thalib bahwasanya dua orang tersebut ternyata apa? Ya menipu ya kan? Agar seseorang dituduh mencuri kemudian dipotong tangannya. Ternyata Ali bin Abi Thalib tidak apa? Semudah itu menerima tuduhan. Sehingga si kedua orang tersebut yang menuduh malah lari ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan saksinya saksi yang tidak adil dan tidak ada bukti ya. Sehingga dia lari kabur. Wa in jaraha al-khazmu as-suhuda kalafa iqamat al-biyanji bi julhi. Dan jika Thank you. pialaan tersebut membatalkan kritikan dari para saksi-saksi ya. Maka dia dituntut untuk mendatangkan bukti karena apa? Saksi tersebut telah dikritik. Nah, di hadis al-bayyinatu 'alal mudda'i, seorang penuduh itu harus apa? Wajib mendatangkan bukti. Bayang dulu salah satu ayamin, maka dia menunggu 3 hari. Bayilam yati bayina ala jurhi hakama alaihi bil bayina. Jika dia tidak mendatangkan bukti atas apa? Atas kritikan tersebut, berarti kritikannya apa? Kritikannya kosong. Maka si hakim memutuskan dengan bukti yang ada, ya. Dengan apa? Dengan saksi yang telah di apa? Telah disifati dengan keadilan. Karena orang yang mengkritik keadilannya ternyata tidak ada buktinya kritikan tersebut. Di anna ajizahu an iqamati bayyinati ala jurhi fil muddati madzkurati dalilun ala adami ma idda'ahu. Karena jika kritikan tersebut ternyata tidak bisa didatangkan buktinya, kritikan tersebut di waktu yang telah ditentukan selama 3 hari misalnya, ini menunjukkan asas apa? Bahwasannya kritikan tersebut kritikan yang kosong, sehingga tetap ditetapkan bahwasanya si saksi tersebut adalah seorang yang adil, sehingga si hakim memutuskan dari saksi-saksi yang adil. Adapun orang yang mengkritik kemudian kritikannya tidak terbukti, maka tidak dianggap kritikan tersebut karena tidak ada buktinya. Membuat dalam surat ini yang dapat kami sampaikan pada kawan-kawan, kita lanjutkan di kesempatan yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.